Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ila nur, dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu bagaimana membangun generasi ulul albab. Dan ini akan dibahas oleh narasumber saya yang sudah hadir di studio, yaitu Ibunda Dr. Hajjah Tuti Alawiyah Abdullah Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Baik, ya. Baik, segar sekali warna hari ini kita. Ya, mudah-mudahan aktivitas tetap berjalan dengan lancar ya, Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, seperti kita tahu, Ibu Tuti Alawiyah adalah sebagai Presiden IMU ya, International yeah. Muslim Women Union ya, yeah. Yang kegiatannya tentu bukan hanya sekedar di Indonesia, tetapi sudah internasional, go internasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dan bersama kami juga hadir ibu-ibu dan semua yang hadir di sini, Ibu-ibu Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah, kaum Ibu Asy-Syafi'iyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Ini teman-teman juga ikut dari BKMT Jakarta Barat juga. Jakarta Barat dan juga Jakarta Timur ya. Ya. Artinya masih Jakarta ya. Terima kasih ibu-ibu ya atas kehadiran pagi hari ini. Selalu semangat sepertinya nih. Kalau ada Ibu Tuti Alawiyah pasti ibu-ibu ini selalu ada. Tapi itulah apa namanya ghirah ya. Ghirahnya apa kaum perempuan, kaum ibu yang tentunya ingin juga menjadi cerdas ya. Nah, sama dengan tema kita, bagaimana membangun generasi ulul albab. Kalau di sini dihadapkan oleh kaum ibu, tentu kaum ibu merupakan madrasah pertama katanya ya. Sekolah pertama bagi putra-putrinya, karena ibulah yang pertama kali mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan di sini tentu kita juga harus tahu bagaimana strategi mengajar kepada anak-anak kita, cara kita mengajarkan. Sementara zaman juga semakin berubah, tentu juga harus mengikuti zaman ya, bagaimana kita mengajarkan kepada anak. Nah, sebelum ke sana, barangkali bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, maksud dari istilah ulul albab atau ulul albab ini barangkali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini di TVRI, kita akan membahas hal yang berkenaan dengan ulul albab, yaitu individu yang hebat. Di dalam Quran ada dua, jangan dilupakan, ada dua nama sebagai satu tanda karakteristik daripada orang. Satu ulama, yang kedua ulul albab. Kata-kata ulama disebut dalam Quran sebagai contoh, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba yaitu ulama. Ulama adalah orang berilmu. Satu lagi, Allah sebut beberapa kali di dalam Quran, yaitu ulul albab. Sosok ulul albab yaitu kaum cendekiawan, kaum pemikir, kaum intelektual. Kaitan dengan ayat ini saya bacakan satu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ayat ini cukup panjang. Ali Imran ya. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergeseran siang dan malam, ini menjadi satu tanda sinyal bagi orang ulul albab. Nah, disebut siapa ulul albab ini? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orangnya tuh berzikir. Orangnya itu zikir di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Orangnya mikir terhadap penciptaan langit dan bumi. Jadi orang yang disebut ulul albab, dia mempunyai dua potensi daya yang dikembangkan di dalam dirinya. Satu, potensi zikir, dan kedua potensi mikir. Zikir dan mikir. Alladzina yadhkurunallah dan wa yatafakkarun. pertama dia ingat pada Allah berdiri duduk, dengan dari berdiri duduk dan berbaring, dan dia orangnya mikir terhadap penciptaan langit dan bumi. Nah, kalau kita lihat Allah itu menyediakan alam yang amat luar biasa, dan ini untuk manusia, manusia. Bahkan disebut tunduk alam ini kepada manusia. Yes, nah, siapa yang bebenah, siapa yang menjaga kelestarian alam lingkungan? Nah, ini titipannya kepada manusia. Sebagaimana agama juga amanat Allah kepada manusia. Nah, ulul albab ini saya ingin kaitkan juga dengan ayat pertama yang turun kepada Nabi kita di Gua Hira, yaitu 5 ayat suratul Alaq. Nah, dalam suratul Alaq ini Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak usah panjang deh sampai 5. Di sini aja Iqra dengan bismi rabbika digabung berdua. Baca artinya mikir. Bismi rabbika artinya zikir. Nah, kalau kita ini ayat pertama saja si muslim dan muslimah sudah melihat dengan mendalam dan memahaminya, ya Allah, kita padukan ini. Jangan orang tuh nyari ilmu aja tapi kagak zikir. Kebablasan. Berapa banyak orang mabok hidup dan dia akhirnya rugi karena dia hanya mikirin otaknya, hatinya tidak bicara. Gitu. Dia mikir kagak zikir. Tapi juga jangan zikir aja kagak mikir. Subhanallah, subhanallah, tapi kita ketinggalan di bidang kehidupan. Padahal Allah kasih tahu kita Rabbana atina fiddunya hasanah baru wa fil akhirati hasanah baru wa qina azabannar. Jadi kita mesti seimbang cari dunia dengan betul-betul cari kebahagiaan, dan dengan akhirat juga cari kebahagiaan. Nah, jadi marilah kita lihat ada sebuah sosok di mana sebuah sosok yang hebat, yaitu menjadi ulul albab. Orangnya itu berzikir dan orangnya itu berfikir. Nah, kita gunakan kepaduan antara kalbu dan akal. Jangan lupa kalbu dan akal. Jangan cuma akal aja. Sekarang orang di mana-mana koruptor, di mana-mana. Nah, akhirnya kan sekarang ini menjadi suatu yang mesti kita jadi sadar dan melek. Orang sekarang takut, mudah-mudahan bersihlah masyarakat kita. Kenapa? Dia mungkin mikir kagak zikir. Hatinya itu tidak dipakai. Jadi dia menjadi orang yang pincang dalam kehidupan, bablas dalam kehidupan. Akhirnya pintar jadi minterin orang ya, kalau cuma berpikir ya, aja. Akhirnya rugi buat dia. Karena memang tidak bisa, kita ada jasmani, ada rohani. Kita ada akal, ada nafsu, ada kalbu. Nah, kalbu ini kurang diperhatikan oleh kita. Di mana tempat iman, tempat pusat pandangan Allah, itu kita enggak pikir itu. Tapi kalau kita lihat lagi sentral dari kehidupan kita, itu antara fikir dan zikir, mana kira-kira yang lebih atau harus seimbang, atau ada harus ada yang lebih harus seimbang. Karena kalau kita lihat Iqra, jangan dibaca Iqra aja. Dengan bismi rabbika alladzi khalaq. Bahkan ditentukan bagaimana ilmu ini penting. Karena dalam ayat 5 ayat aja disebut pena alladzi 'allama bil qalam. Alamal insan malam ya'lam. Jadi manusia disuruh nulis, disuruh baca gitu. Atau baca, nulis. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nah, ini kan juga Allah bersumpah wal qalam, demi qalam juga. Iya. Ibu, pada ayat lain Allah memberikan gambaran kepada kita atau memberikan derajat kepada manusia yang ilmunya itu orang yang berilmu diberikan derajat. Apa sih apa pentingnya seseorang itu memiliki ilmu di dalam kehidupan seperti ini? Karena kalau di dalam Quran tuh lebih untuk ilmu dan teknologi aja lebih 260 ayat. Bicara tentang masalah ilmu. Kita ini jangan ketinggalan. Di bidang ilmu ini kita sangat jauh ketinggalan. Karena kita suka tidak terlalu ulet gitu. Dan juga dalam masalah sistem pendidikan di Indonesia juga masih belum mantep sistem itu. Sehingga banyak orang cukup apa adanya. Asal-asalan lah. Nah, saya bilang sama murid-murid saya, kalau kita ini semua berpikir asal-asalan, kita jadi orang-orangan, jadi bukan kita jadi orang gitu. Nah ya, di dalam Al-Quran banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita supaya cari ilmu. Ya, di dalam arti kita disuruh ngeliat, kalau kita habis sholat, bertebaran, cari rezeki, cari apa. Bahkan ilmu itu tinggi benar, orang yang punya derajat alim, dia bisa menyelamatkan orang juga, disuruh. Dia akan menyelamatkan banyak orang di padang mahsyar. Gitu. Nah, dalam artian untuk dunia, juga ilmu penting. Ya, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ingin dunia dengan ilmu, dengan akhirat dengan ilmu, ingin dua-duanya dengan ilmu. Nah, sekarang ini ada sebuah wadah yang disebut majelis taklim umpamanya, ya, yang kita lihat orang-orang senang belajar di situ. Itu jangan lupa dimaknakan bahwa itu adalah forum belajar. Nah, jadi arti kalau forum belajar bukan cuma ngedenger gitu. Istilahnya bukan nguping aja, tetapi belajar di situ. Dan juga kita harus bisa menjadikan murid kita juga cerdas. Bisa bicara, cerdas. Bisa bicara, kenapa dia harus menyampaikan isi ilmu yang tadi dia dapat kepada lingkungannya, terutama keluarga, suami, istri, anak. Nah, ditambah lagi dengan lingkungan tetangga-tetangga yang dekat. Betul. Sehingga dia praktekkan balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu daripadaku walaupun cuma satu ayat. Nah, ini berarti mendidik anak-anak atau mendidik masyarakat dan mendidik orang yang hadir untuk menjadi pinter berbicara gitu. Tentu kesadaran bahwa Allah memberikan potensi fikir kepada kita, potensi akal fikiran, bahwa Allah memberikan miliaran sel otak kepada kita untuk terus dikembangkan sehingga kita menjadi termasuk orang-orang ulul albab. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh misalnya seorang anak atau seorang ibu atau kita semuanya, kira-kira elemen-elemen apa sih yang mendukung bagaimana seorang bisa menjadi ulul albab? Dalam topik kita ini ya Elvi, topik kita ini membangun generasi ulul albab. Artinya karena ini banyak ibu-ibu, di pengajian juga banyak ibu-ibu, yang pemirsa bahwa juga banyak ibu-ibu. Pemirsa banyak ibu-ibu, tanggung jawab kita sebagai ibu untuk membangun generasi depan yang hebat, generasi yang berpadu ilmu dan agama. Jangan cuma agamanya yang sempit, agama itu sangat luas, apalagi Islam, agama yang disebut untuk umat akhir zaman. Kita belajar sekarang mengenai teknologi, belajar ilmu tentang ilmu komputer, kita belajar di situs internet, website. Itu coba lihat bahwa Rasulullah sendiri udah punya pengalaman Isra Mi'raj. Bukan kecil, itu tembus sampai begitu jauh, berlapis-lapis langit ditembus. Nah, ini juga ini ilmu. Saya lihat agama Islam luar biasa menyuruh umat Islam go internasional. Apa maknanya? Pergi ke Mekah. Itu kan luar negeri. Duitnya juga lain, komunitasnya juga lain, budayanya lain, budayanya juga lain. Kita pergi ke Jaziratul Arab. Hebat. Jadi artinya kita mesti cari duit, kumpulin biar bisa go internasional, bisa bergaul dengan berbagai-bagai bangsa, melihat ada lihat berbagai bahasa kita dengarkan. Luar biasa, tapi satu, mereka sama tauhidnya kepada kita, la ilaha illallah tauhid Muhammadur Rasulullah. Jadi kita mesti modern, karena Islam kalau kita lihat adalah menjawab segala macam tantangan-tantangan zaman. Nah, oleh sebab itu generasi dari waktu ke waktu yang berkelanjutan adalah generasi ulul albab yang berpadu antara agama dan ilmu, atau ilmu dengan agama. Antara fikir dan zikir. Zikir ya. Dan fikir. Baik, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya seputar bagaimana membangun generasi ulul albab ini. Silakan dari sini dulu. Ya, silakan ibu. Mikrofonnya tolong di. Silakan. Sebutkan nama ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rustini Rahmat. Begini Bu Tuti. Kelihatannya generasi remaja sekarang kurang begitu mendalami masalah agama. Apakah ini karena kurangnya porsi pelajaran agama dalam kurikulum pendidikan kita sekarang. Dan bagaimana caranya kita membangun generasi penerus bangsa yang berpadu antara zikir dan mikir. Tentu saja Bu ya. Baik, terima kasih. Silakan dari sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hartini. Kalau kita melihat bahwa generasi muda yang akan datang akan menghadapi tantangan yang sangat luar biasa dengan kemajuan teknologi. Bu Tuti, bagaimana kita bisa memberikan satu masukan kepada generasi muda agar bisa memadukan antara ilmu dan agama? Sekira. Ya, terima kasih, itu saja. Ada lagi? Iya, silakan Ibu. Terima kasih. Nama saya Haja Rahma Abdul Kohar. Saya sangat bangga sekali dengan segala aktivitas Ibu Tuti sampai ke pelosok Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri. Dan lebih bangga lagi saya Ibu terpilih menjadi presiden Ibu. Sehingga aktivitas Ibu itu bertambah lagi sampai ke luar negeri. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pandangan Ibu melihat muslimah-muslimah yang ada di luar negeri. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini berdasarkan berbagai macam pengalaman Ibu nih, Ibu internasional. Satu lagi silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Ridwan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita sama-sama mendapatkan ilmu yang luar biasa bagus dan luar biasa indahnya. Di mana tadi kita banyak mendapatkan ilmu tentang ulul albab. Oleh karena itu yang saya tanyakan adalah kita ini sekarang hidup di zaman yang penuh dengan luar biasa informasi yang begitu banyak dari media maupun dari elektroniknya. Oleh karena itu kita sebagai al-umu madrasah tadi, Ibu adalah guru daripada anak-anaknya, bagaimana cara menangkal informasi di sini yang mungkin elektronik khususnya, di mana anak-anak suka sekali dengan TV gitu Ibu ya. Oleh karena itu di sini kita ada yang namanya negatif dan juga positifnya. Oleh karena yang jadi saya pertanyakan adalah cara, bagaimana cara menangkal informasi tadi supaya generasi kita, zuriah-zuriah kita adalah zuriah yang tadi kata Ibu ulul albab. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Azizah. Di empat penanya ya, dari ibu-ibu nih yang tentunya punya semangat luar biasa bagaimana melihat ke depan ya, menjadikan generasi kita menjadi generasi yang ulul albab. Mungkin saya langsung. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu semua. Pertama, bahwa membangun generasi penerus tentunya tidak lepas daripada tempat yang paling lingkungan terpenting, unit terpenting adalah rumah tangga. Nah, di situ pendidikan kepada anak-anak kita untuk menjadi bekal persiapan hidup ke depan di tangan ibunya, di tangan orang tuanya. Nah, pendidikan di sini Allah sudah ajarkan cara-caranya. Bahkan kalau lagi hamil kita udah mulai berdoa, Rabbi habli minas solihin, minta supaya anak kita anak yang soleh, yang bisa menjadi duriyah kita ini qurratu ayun, jadi cahaya mata. Itu yang kedua, kalau lahir namakan nama yang bagus, didik anak kita dan azankan kalau sudah lahir, karena kuping itu atau telinga itu atau mendengar itu nomor satu sebelum melihat. Di Quran ayat pendengaran disebut awal, inna sam'a baru wal basoro baru wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya tanggung jawab. Nah, maksud saya di dalam lingkungan rumah tangga tanamkan dari kecil hal-hal yang berkenaan dengan keimanan mereka. Dulu hebat ibu-ibu kita yang dulu-dulu kalau berdendang untuk mengayunkan anak, menidurkan anak pakai kalimat tauhid. La ilaha illallah gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anaknya tidur dalam buaian ibu dalam kalimat pandangan kalimat tauhid. Itu teruskan begitu. jangan nyanyian-nyanyian yang kayak sekarang gitu, yang banyak nyerempet-nyerempet porno begitu. Ada yang mengucapkan di rumah ya anaknya ya aneh gitu. Nah, tadi ada kekhawatiran dari ibu kita bertanya tentang masalah bagaimana menangkal terhadap tantangan ini. Kondisi tantangan ada di era informasi sekarang. Yang kedua adalah lembaga formal sekolah. Kita kalau lembaga formal sekolah ini kita siapkan. Kalau di luar negeri itu orang tua nomor satu punya punya duit, dia tabung buat anaknya sekolah sampai selesai. Di sana bukan S1 kalau di luar negeri, S3. Selesai anak itu S3. Umpama Korea, Taiwan, Jepang, itu sekolah tuh sampai selesainya tuh begitu. Nah, jadi bukan sampai SMP, bukan sampai SMA. Kita wajar 9 tahun baru sampai SMP dan itu belum merata sampai di daerah. Betul. Nah, ini ketinggalan di bidang pendidikan. Jadi ada tekad dari keluarga nabung. Jangan baru punya duit sedikit, udah pengen jalan-jalan. Jadi kita boros gitu. Kita harus mikir ke depan. Apalagi sekarang zaman krisis begini, tolong ibu-ibu biar hemat bagi kepentingan ke depan. Yang ketiga, lingkungan daripada sahabat-sahabat anak. Jangan terpengaruh karena sekarang ini di pelosok-pelosok banyak narkoba. Jadi kita harus jaga dan harus kita awasi anak itu dengan baik supaya generasi ke depan itu benar generasi cerdas, sehat, unggul dan mantap iman takwanya. Nah, ini kita tidak lepas punya tanggung jawab sampai taruhlah umur 20 tahun dari anak kita. Itu pantauan kita harus tinggi di situ. Nah, tadi betul. Al ummu madrasatun idza adattaha adatta sya'ban thayyibal a'raqi. Al ummu ustadul asatidzatil ula syaghalat ma'asirhum madal afaqi. Guru ibu adalah sekolah pertama. Dan ibu adalah guru untuk mempersiapkan bangsa yang ke depan itu, yaitu generasi yang hebat. Nah, kalau sekarang kita lalai, kita sibuk, anak kita di liar, terus kita kalau dia pulang agak-agak telat kita gak tanya, dan kalau dia itu lagi ngerjakan pekerjaan rumahnya kita nonton TV, sangat aneh. Jadi ibu-ibu sekarang mesti pinter, matematik juga jangan lupa. Karena kelas 5 SD aja udah bawa matematik pulang, si ibunya kagak ngerti. Nah, ini harus bisa begitu. Ini yang pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana? Yang kedua, Allah juga udah kasih tahu wanti-wanti dalam Quran. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu 'alaihim. Hendaknya kamu khawatir kalau kamu meninggalkan generasi penerus dalam keadaan lemah. Lemah badannya, fisiknya, karena kagak diajak sport, kagak diajak kan Islam nyuruh kita, anak kita tuh diajar berenang, olahraga gitu kan, naik kuda bahkan. Olah fisik ya, Bu, ya? Itu olah fisik. Ya, fisik tuh diolah gitu. Nah, jadi kita jangan sampai ninggalkan dia duriatan di apa? Lemah iman, lemah. Lemah ekonomi gitu, termasuk kebawa-bawa sama orang. Gitu. Bahkan anak orang yang udah mati ayahnya, kita wajib menerima. Ada yatim piatu yang kita rawat, orang lagi kesian gitu kalau mereka itu tidak mendapat didikan dari orang tua. Jadi masalah yang menyangkut hal berkenaan dengan persiapan ke depan itu yang paling penting adalah ada kesiapan, jangan sampai melahirkan generasi yang lemah. Di Quran aja sudah disebutkan oleh Allah yang demikian. Yang ketiga, di dalam kaitan masalah yang menyangkut informasi, Bu, jangan ngelihat negatifnya saja. TV juga banyak yang positif. Kita dibawain pengetahuan yang sangat banyak. Tapi Ibu bermainlah dengan jari Ibu. Apabila jelek, kebetulan tontonannya yang enggak bagus, matiin aja. Dan jangan tonton supaya kalau ratingnya turun, nggak akan diputar lagi. Nggak ada penonton. Tapi kalau ibu dikit-dikit pengen tahu gitu, lalu melihat, ya jadi ratingnya tetap aja tinggi. Akhirnya diputar terus hal-hal yang sebetulnya bisa tontonan itu tidak membangun, tidak menjadi tuntunan. tontonan menjadi malakan hal yang menjadi negatif pada kita. Nah inilah yang saya sebut bahwa demikian. Kalau saya ditanya tentang masalah International Muslim Women Union atau disebut IMU dalam bahasa Inggrisnya demikian, tapi bahasa Arabnya Ittihadun Nisa Al-Islami Al-Alami. Kebetulan saya dilantik secara aklamasi oleh 30 negara di Kuala Lumpur pada tahun kemarin. Saya melihat memang mereka itu, maaf ya, dalam segi agama maju, lebih maju. Bahkan di sebuah negara saya pernah ditanya, ibu mau berbicara bahasa apa? Wah kaget saya, di negara Arab begitu ditanya bahasa apa? Apa ibu mau berbahasa Arab atau Inggris atau Perancis? Kenapa? Yang tadi saya lihat tua, perempuan, menunggu saya datang naik mobil diantar begitu, gak taunya profesor-profesor, doktor-doktor, lulusan Sorbonne, lulusan London, lulusan Mesir, lulusan Amerika, mereka tokoh-tokoh yang berilmu pengetahuan. Saya bilang saya pengen sampai ini ke pengajian, biar ibu-ibu jangan cepat berhenti aja, belum nyampe udah pulang, kata orang Betawi begitu. Ya jadi profesor, belum nyampe ya, udah pulang, belum sampai kepada titik sasaran yang tepat, kita udah enggak dah, berhenti dah, enggak ah, segen ah. Jadi ya ini yang sedih kita. Jadi terjadi ada kagak ada ketegaran. Kagak ada ketegaran, enggak ulet gitu. Dalam pendidikan kita enggak ulet. Nah, padahal kita mesti. Sekarang coba Bu, mulailah di Majlis Taklim coba-coba nulis Al-Qur'an. Nulis aja. Siapa tahu kita bisa 5 tahun, tahu-tahu udah 20 juz kita tulis. Anak kita akan jadikan ini, waduh ibu saya menulis Qur'an. Ya. Disimpan. Nah ini juga bagus. Baik, ibu luar biasa ya pengalaman dan apa yang sudah dijelaskan kepada kita semuanya, membuka cakrawala berpikir kita ya. Wow, betapa pentingnya kita nih peranan ibu nih membangun generasi ulul albab yang bisa dimulai dari unit terkecil tadi, dari rumah tangga ya Bu ya. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kembali dialog bersama Ibu Dr. Hajah Tuti Alawiyah, masih berbicara tentang bagaimana membangun generasi ulul albab. Nah, Ibu, kita lanjutkan kembali dan kita gambaran ulul albab yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Konkretnya tadi kan orang yang berdiri, orang yang duduk, orang yang berbaring gitu. Berzikir, berzikir ya, dalam artian berzikir. Dalam keadaan tiga hal itu. Iya. Tiga kondisi itu. Iya, antara tadi Ibu juga katakan ada perbedaan antara ulul albab dan ulama. Nah, perbedaannya di mana sih Bu antara ulul albab dan ulama? Bukankah ulama itu kan orang yang berilmu yang termasuk juga masuk golongan ulul albab gitu. Betul. Gimana Bu? Sebenarnya sama aja, mereka orang berilmu, tetapi pada konteks Allah menitipkan alam. Allah menyebut kepada ulul albab. Nah, jadi berarti ini semacam ilmuwan. Daya berpikir di situ harus. Tapi kalau kaitan dengan ulama disebutkan dalam ayat innama yakhsyallah. Jadi orang yang mengajak khasyah, rasa takut sama Allah. Jadi lebih kepada medok agama, maksud saya ingat akhirat, ajak kita kepada kesejukan, kepada ketenangan. Tapi kalau yang ulama riset gitu. Riset, tembus gitu daya pikirnya. Daya pikirnya. Jangan terus akhirnya orang yang pergi astronot-astronot bukan kita gitu, maksudnya orang luar Islam gitu. Dan ini dapat hadiah Nobel kita baru berapa? Berapa belas orang lain. Karena apa? Risetnya tinggi itu. Ini menjadi tantangan bagi kita umat Islam karena konsepnya kan dari Al-Qur'an, ya Bu ya. Betul. Konsepnya dari Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lihat pelajaran ilmu aja ya. Diri kita aja kita pelajari deh. Banyak benar yang bisa kita pelajari dari diri kita. Katakanlah buat ibu-ibu umpama begini. Ah, kita pengen maju gitu. Bu, contohlah tangan. Tangan nih Bu, kita contoh. Tangan gak bakal lengkap kalau gak ada jari jemari. Jadi ini jari jemari ini teman. Ini tangan kita nih. Jadi kalau ibu pengen maju, bertemanlah. Bersama dengan teman, karena tidak bakal lengkap tangan kita tanpa jari. Maka ini dia membantu kita, membantu tangan ini. Luar biasa fungsi ini. Jadi lengkap gitu. Jadi ibu mau berteman aja, mau maju aja, lihatlah tangan dengan jemari. Betul. Gitu. Apalagi kalau ibu lihat anggota badan ini, sistem yang diatur begitu rupa, ngelihat terus mikir, terus ngomong. Ngedengar terus mikir, terus ngomong. Jadi semua difungsikan. Nah, kalau kita ini ingin maju, fungsi-fungsi yang Tuhan berikan ini sebagai nikmat, jangan dilupakan. Yang kedua, kita lihat juga alam. Jangan dibiarkan mubazir. Apalagi kita serakah. Serakah. Kalau kita lihat sekarang ini orang banyak masuk penjara karena hutan-hutan lindung digarap. Betul. Tapi memang sebelumnya digarap juga udah pada botak. Udah pada gak ada pohonnya. Gitu. Kita lihat berapa dulu pasir-pasir pada nyebrang ke Singapura. Betul. Minyak disedot dari minyak negara lain. Minyak juga. Jadi ada illegal logging, ada illegal mining, ada illegal fishing. Ikan kita dilaut orang, mining kita kontrakin sama orang, tambang juga. Tambang kita enggak punya apa-apa. Karena mungkin akhirnya khawatir kita, kita bisa jadi bangsa kuli terus. Betul. Tidak menjadi tuan di negeri kita sendiri. Nah, disinilah kalau kita ini punya ilmu cukup, SDM kita ini komplit banyak, kenapa kita dengan luar cukup dengan orang kita di dalam? Betul. Seperti juga sebuah sistem yang ibu ceritakan tadi, tentu di dalam mencetak atau membangun generasi ulul albab ini kita kan tidak sendiri. Ya. Banyak elemen yang harus juga mendukung ya hal-hal seperti ini, mungkin dari pemerintah, dari lingkungan, dari tokoh, dari masyarakat lain. Apa komentar ibu? Nomor satu, individu ibu atau keluarga harus pintar, sehingga anak yang mau didik jadi anak yang pintar. Ibunya pintar. Kalau suami-suami sibuk di luar, ibu harus pintar. Dia harus temenin anaknya belajar. Meja makannya itu untuk belajar. Di situ kita lihat kita. Dan kalau libur, kita ajaklah anak-anak kita ke masjid. Kalau ke bioskop gak pakai diajarin sama orang tuanya, udah pada pintar. Temennya udah pada ngajak. Ya, tapi kalau ke masjid, itu harus orang tua. Kenalkan masjid-masjid. Waktu libur kita pikir begitu. Yuk kita berencana libur 2 minggu pada bulan apa. Mari lihat, kenalin masjid-masjid. Ini masjid, ibu yang ngajak. Ke majelis taklim, ibu yang ngajak. Karena Nabi juga udah menyuruh kita duduk di tempat majelis-majelisnya ulama. Bagaimana Luqman pesan sama anaknya, ya bunai jalisil ulama wastami' kalamal hukama. Fainallaha yuhyil qalbal mayyita binuril ilmi wal hikmah kama yuhyil ardhal mayyitata biwabilil matar. Hai anak, kata si ibu nih, kata si bapak, duduklah kau di majelis-majelisnya orang berilmu. Dengarkan kata-kata hikmat yang keluar dari lidah para ulama. Karena Allah hidupkan hati yang beku dengan nur ilmu dan hikmat, sebagaimana Allah hidupkan bumi yang tandus dengan hujan yang lebat. Jadi begitu kita nih didik gitu, bahwa itulah namanya membangun generasi ulul albab. Masjid-masjid dikenalin, lalu kita lihat majalah yang ada di rumah kita, majalah apa. Islami gak ya? Ya, jangan-jangan itu majalah yang picisan-picisan, yang bablas-bablas itu dari luar dibawa. Dan kalau dia punya handphone, kita lihat juga. Periksa ya, cek. Periksa dong, cek dong. Terus tasnya lihat juga. Apakah anak kita tasnya itu ada isi yang macam-macam? Kita harus periksa. Siapa lingkungan dia di depan? Nah, disinilah ibu-ibu akan menikmati ke depan. Karena dari hasil jerih payah kita dan tanggung jawab kita mendapat amanah dari Allah. Karena anak ini jangan lupa amanah. Tapi jika kita tidak peduli, anak ini bisa menjadi musuh buat kita. Anak itu bisa jadi musuh sama kita. Tapi kalau dia nanti sekarang ini udah bisa diajarin, anak kita, cucu kita udah bisa baca doa, mau tidur udah baca doa, buat orang tuanya didoakan, mau makan udah baca doa, alhamdulillah. Inilah yang kita harus bangun. Sepertinya lingkungan luar ini lebih menarik mungkin bagi anak-anak ketimbang apa nyanyian ibu-ibunya di rumah nih, artinya nasihat-nasihat ya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan ya Bu ya sebagai seorang sebetulnya ibu? Sebetulnya kalau dulu itu ada gaya dongeng. Sekarang udah enggak ada. Ibu udah enggak ngedongeng lagi sama sinetron sekarang adanya. Didongeng. Kalau dulu kita nih masih kecil diajak nonton sama teman kita, kita dapat gesper dari orang tua kita. Gesper 3 kali kaki kita. Kenapa kamu ikut teman bimbing? Sekarang film dibawain ke rumah kita. Betul. Film kamar. Dibawain ke kamar kita. Nah, bisa bagaimana ibu? Ada kata-kata film aja membuat kita jadi bulu romak kita, bang. Bagaimana nih judul film kok begini gitu? Bahkan dalam genggaman handphone ya, bu. Iya. Udah gitu, sekarang ini ada kebanggaan untuk anak-anak itu situs-situs porno. Untunglah sekarang ini undang-undang pornografi sudah disahkan. Yeah. Mari kita jaga, mari kita kawal, bu. Jangan lupa dikawal. Jangan kita diem aja, udahlah, udah, jangan. Kita kawal, bu, untuk generasi penerus kita menjadi generasi penerus cerdas, unggul, hebat. Itu yang saya kira kita perlu. Karena kalau tidak, dia main apa saja, warnet juga bisa dia sewa, dan dia melakukan hal-hal yang kita akhirnya gigit jari. Anak kita itu mengecewakan. Nah, tentunya sebelum terlanjur mengecewakan kita, di sinilah ya kita sebagai membangun ibu, itu membangun prosesnya itu lama. Iya, betul. Harus sabar. Baik, ibu, saya berikan kesempatan lagi untuk ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti, saya mau nanya. Zaman sekarang kan pada sibuk. Ya, Bu Tuti ya. Siapa? Bapaknya sibuk, bapaknya. Ibunya sibuk. Bahkan anaknya belum bangun, bapak ibunya udah berangkat kerja. Ya. Terus anaknya udah tidur, ibunya belum pulang. Jadi kan enggak pernah ketemu tuh, Bu, ya. Ya, nama tuh anak ya. Semua diserahin sama pembantu biasanya. Ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya, Bu, kalau seperti itu? Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nani. Yang saya tanyakan bagaimana syarat untuk dapat membangun keluarga harmonis. Itu aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Saya masih berikan kesempatan, silakan. Di belakang? Ya, baik, silakan Ibu sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Mursia. Pertama saya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendengar Ustazah Tuti semenjak saya SD kelas 1 sudah terdengar suara di radio. Alhamdulillah sekarang saya sudah bertemu langsung kepada Bu Haja. Ibu Haja, yang saya akan tanyakan di sini, bagaimana cara mendidik anak yang sangat sulit? Sulit untuk diajak belajar atau kemauannya itu kurang, sangat tidak kurang. Sejalan dengan apa yang ingin orang tua ya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sibuk, ibu sibuk, anak akhirnya diurus sama pembantu. Nah, berarti bagaimana cara milih pembantu yang benar? Silakan, Bu. Ya, begini, Bu, kita nih jangan juga lupa tanggung jawab kita. Sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai bablas. Kita harus atur di mana Nabi memberi pengarahan bahwa hidup ini baiknya dibagi 3. Sepertiga untuk diri, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk masyarakat, untuk umat. Nah, jadi upayakan jangan sibuknya terus dari remang-remang pagi sampai remang-remang malam lagi. Gitu. Nah, jika terjadi dalam seminggu ada yang seperti itu, usahakan ada hari-hari libur di mana anak bersama kita. Gitu, di mana anak bersama kita. Atau kan kita kumpul di waktu subuh. Kita kan gak pergi di waktu subuh. Kenapa tidak bareng-bareng berjamaah? Nah, kalau kayak Evi, Bu, subuh berangkat juga gimana? Nah, kalau subuh berangkat, maghrib isya, kan ada di rumah. Masih ngemsi lagi, Bu. Nah, jadi ini yang kita harus atur. Satu, atur dari 5 waktu sholat, pilihlah satu yang kita bersama anak. Jika tidak bisa yang subuh, kita yang maghrib isya. Ya. Usahakan berjamaah malah ya. Paling tidak begitu. Kedua, atur makan bareng. Dimana di situ jangan kita diem, tetapi kita ngomongin apa, komunikasi. Arahkan apa, komunikasi gitu. Dan jangan juga kita selalu bilang anak saya sih susah banget. Berarti berarti ini enggak ketemu komunikasi. Nah, bisakah orang tua bukan cuma ngomel atau nyubit atau negor atau nunjuk, tapi orang tua itu membimbing, membina, dan mendengar. Jadi anak itu ngomong apa aja dengerin dulu, gitu. Oh begitu, gitu. Cari solusi-solusinya, dan jangan istilahnya disumpelin sama ancaman. Ancaman mulu, awas ya, gitu. Semua awas, jadi anak ini mana yang gak awas nih. Semuanya awas. Akhirnya dia tidak betah di rumah, dicari komunitas lain. Dia bermain di mana, di situ dia merasa jadi raja. Nah, akibatnya dia akhirnya mengecewakan. Jadi kita nih harus pandai-pandai. Nah, saya juga banyak banget tugas. Tetapi dalam arti tugas ini, kita lihat kalau bisa makan bersama, kenapa tidak? Dengan upaya handphone, kita jadi komunikasi dengan keluarga. Terus kita jadi makan bareng-bareng di mana? Ketemu di mana gitu ya? Walaupun cuma makan di hotel, di restoran hotel sederhana, restorannya sederhana, tapi yang penting kan ketemunya. Gitu. Pertemuan itu berkualitas ya, Bu. Pertemuan itu harus berkualitas. Harus bukan cuma omong-omong saja. Tapi harus punya arahan. Itu. Nah, dalam kaitan yang selanjutnya, bagaimana sih keluarga harmonis? Keluarga harmonis adalah keluarga yang agama nomor satu. Itu aja. Agama itu di nomor satukan di situ. Itu nanti saya gambarkan pada situasi yang lain. Dan kalau mendidik anak itu sulit, kalau kata saya, coba lihat kesulitannya itu dinilai, dilihat gitu di mana gitu. Nah, kita harus bisa pandai-pandai untuk berbicara. Saya pernah ada seorang ibu, gimana nih di rumah saya ini ada yang enggak sholat, keluarga saya itu ada yang enggak sholat, bagaimana gitu? Ini kan untuk membangun ulul albab juga kan sholat ini penting. Oh sangat, ya. Bisa nggak Bu Tuti kasih kita sesuatu gitu? Oh saya kasih aja kaset sama dia. Kasih kaset sama dia, didengerin lagu-lagu. Lagu-lagu kita kan lagu-lagu yang dulu tuh. Wahai umat Nabi, ingat pada Allah. Jadi pada jam-jam waktu, pada jam-jam waktu disetel deh. Ibunya sembari nyapu, didengerin. Yang lagi tidur nih, kagak sholat subuh nih, malu nih sama kaset sendiri. Kan. Malu sama kaset, jadi dibangun. Wah, dia bilang, Bu sekarang malu sama kaset. Bagus. Jadi dia bangun untuk sholat. Gara-gara di kaset itu, ingat sholat. Gitu. Nah, jadi ingat sholat. Nah, itu ya, seperti kayak begitu. Ulang lagi ketemu ya, nyanyinya gimana nyanyinya? Wahai umat Nabi, ingat pada Allah, bila tak sembahyang, bila tak puasa, bila tak puasa. Nah, besok coba kasetnya. Bila ajal tiba, gitu ya, badan tak berdaya, tinggal rumah tangga, sanak dan saudara, badan dikafankan dan disembahyangkan, selesai semua, masuk kurung batang. Dia ketakutan. Jadi itu ada sejarah bagaimana di dalam kubur. Tiba dalam kubur, datang munkar nakir, semua perbuatan tak dapat dipungkir. Malaikat marah, sangat menakutkan, kepada siapa memohon bantuan, memohon bantuan. Jadi di situ nyanyian ini bisa aja. Iya. Jadi dakwah bisa melalui apa saja, Bu ya? Ya, bisa dakwah itu melalui seni, ini, seni melalui nyanyian, tapi yang dengar jadi malu kalau enggak sholat, ya, gitu. Bener. Bukan malu aja, akhirnya takut. Karena akan tiba dalam kubur, ditanya malaikat munkar wa nakir. Jadi, Bu, membangun generasi penerus dari bayi sampai umur tua, sampai umur 20 tahunan, itu di bawah tanggung jawab orang tua. Ya. Dan setelah itu juga terus kita berikan bimbingan-bimbingan agar anak kita betul-betul anak yang soleh dan soleha, yang betul-betul sesuai dengan yang garis-garis ditentukan kriterianya oleh Allah. Ya, amin, amin, mudah-mudahan. Subhanallah, hari ini dapat ilmu, dapat hiburan, dapatkan kasetnya dan CD-nya. Terima kasih Ibu Tuti Alawiyah sudah memberikan kepada kita informasi bagaimana membangun generasi ulul albab yang menjadi kewajiban kita semua tentunya ya, ya Bu ya. Bukan hanya dalam keluarga, lingkungan, juga pemerintah juga apa namanya sangat berperan sekali bagaimana membangun generasi ulul albab ke depan. Bisa dia berkompetisi dengan di era global karena memang bekal-bekal itu sudah mumpuni, mumpuni betul. Cukup. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Tialo ya, dan juga ibu-ibu yang ada di studio. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan topik yang lebih menarik lagi dari yang sekarang. Dan juga pemirsa Anda dimanapun Anda berada, insya Allah bisa kita berjumpa kembali di lain waktu. Bila kita sekolah hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.